الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan menyelesaikan kaidah yang terakhir, wahia al-qaidatu ar-rabi'ah, pondasi yang keempat, kaidah yang dijadikan sebagai penutup oleh Syekh Imam Da'wah rahimahullah beliau berkata, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, bahwasanya kaum musyrikin pada zaman kita, pada zamannya Syekh, itu tingkat kesyirikan mereka lebih parah. Tingkat kesyirikannya lebih berat minal awwalin, daripada kaum musyrikin terdahulu. Di annal awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi ashiddah. Karena kaum musyrikin pada zaman dahulu mereka bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi lapang, pada kondisi tenang saja. Wa yukhlisuna fi shiddah, ketika mereka dalam keadaan genting mereka betul-betul ikhlas. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wa syiddah. Adapun kaum musyrikin pada zaman kita ini, kesyirikan mereka terus menerus. Terjadi dalam keadaan lapang, dalam keadaan genting. Nah, terjadi kesyirikan tersebut dalam keadaan senang dan begitu pula dalam keadaan susah. Wadalilu qawluhu ta'ala, adapun pendalilan akan kaidah ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki, ketika mereka naik di atas kapal, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemurnian ketaatan di dalam agama. Mereka diterpa oleh dahsyatnya ombak. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Jika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, selamat hingga ke tepi pantai, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Ini kaidah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Maka seperti yang sudah kita baca ikhwani afidhakumullah, bahwasanya pada kaidah ini Syekh ingin menjelaskan kekejian syirik al-mutaakhirin yang ada pada zaman-zaman terakhir ini, mengungguli, melebihi, kekejiannya lebih dahsyat daripada kesyirikan yang ada pada zaman mutaqaddimun, zaman-zaman terdahulu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 5 saja buruk perbedaan antara syirik zaman jahiliyah dengan syirik yang ada dan menyebar di kalangan masyarakat kita pada zaman ini. Nah, pada poin yang pertama, perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan kesyirikan yang ada pada zaman jahiliyah dengan kesyirikan yang ada pada zaman ini. Yang pertama, anna musyriki zamanina syirkuhum fir rakha'i wasyidda. Ini yang sudah disebutkan oleh al-muallif. Bahwasanya kesyirikan zaman kita, ikhwani afidhakumullah, mereka berbuat syirik susah ataupun bahagia, senang ataupun sukar, berat ataupun ringan. Segala keadaan mereka senantiasa hati-hatinya bergantung kepada kuburan dan wali-wali yang mereka sembah. Adapun kesyirikan zaman dahulu hanya ketika mereka dalam keadaan cemas, ketika mereka ditimpa musibah saja, baru mereka berdoa betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika dalam keadaan mereka tenang, mereka baru berbuat syirik. Dalilnya yang sudah disebutkan oleh al-muallif, dan begitu pula surat Luqman ayat 32. Wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali, ketika mereka digoyang oleh ombak seperti gunung, ombak tersebut kencang. Da'aw Allah mukhlishina lahud-din, mereka berdoa dengan kemurnian, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka panik, mereka cemas, mereka genting mendapatkan musibah. Mereka tahu bahwasanya berhala-berhala ini tidak akan bisa memberikan manfaat. Sehingga mereka langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najahum ilal barri, tapi ketika mereka sudah diselamatkan ke daratan, faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang menempuh jalan yang lurus. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu mukhaddarin kafur. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang menolak lagi kufur maupun ingkar. Maka ini merupakan perbedaan pertama, ikhwani afiyakumullah. Kita teringat ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berangkat dari kota Makkah, dari kota Madinah pun, menuju ke kota Makkah untuk menaklukkan, menyerang penduduk Makkah demi membebaskan kota tersebut. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk dan menguasai kota Makkah, di antara mereka ada yang berusaha untuk menyelamatkan diri dengan kabur dari kota tersebut. Di antaranya adalah anak dari Abu Jahal. Yang bernama siapa? Siapa di antara antum yang tahu namanya anak dari Abu Jahal? Ikrimah. Naam, Ikrimah. Maka Ikrimah ini keluar dari kota Makkah kabur. Faran min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dia lari. Dia enggak mau ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakiba fil bahri, kemudian dia pun menaiki kapal. Di atas laut berjalan, yadkhulu Habasyah, dia ingin masuk ke negeri Habasyah, Ethiopia, ke Afrika. Faja'adhum rihun 'asif, pada saat itu datang badai angin yang sangat kencang. Faqala al-qaum ba'dhum li ba'dhin, sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain dalam kapal tersebut, mereka orang Mekah, mereka yang kabur takut ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang berkata kepada sebagian yang lain, innahu la yughni ankum illa an tad'ullaha wahdah. Enggak akan bisa memberikan kepada kalian manfaat apapun kalau sudah seperti ini, melainkan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka Ikrimah berkata dalam hatinya, mendengar ucapan itu, fitrahnya ini bergerak. Ketika mendengarkan ucapan mereka yang ada di kapal tersebut, Ikrimah bergumam dalam hatinya, wallah in kana la yanfa' bil fil bahri ghayruhu, demi Allah, kalau seandainya patung-patung yang kita sembah tidak bisa memberikan manfaat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu la yanfa'u fil barri ghayruhu, maka patung-patung itu juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita di daratan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau patung-patung ini tidak bisa menolong kita di laut, apa bedanya ketika kita di daratan? Maka dia bersumpah, Allahumma laka alayya ahdun, ya Allah, aku berjanji kepadamu, lain akhrajtani minhu, kalau engkau selamatkan saya dari badai ini, kalau engkau selamatkan saya dari ombak yang besar, selamatkan saya dari angin yang kencang di tengah-tengah laut, la adhabanna fala adha'anna yadi fi yadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan pergi berjalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya akan letakkan kedua tanganku di atas kedua tangannya. Fala ajidannahu ra'ifar rahim, aku akan mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyayang dan pengasih. Fa kharaju minal bahri, subhanallah, mereka kemudian selamat dari laut, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Nabi menyampaikan permintaan maaf. Wa aslama wa hasuna islamuhu, beliau masuk ke dalam agama Islam dan sangat baik Islamnya. Sahabat Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, kisah ini disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Ini salah satu kisah yang menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin ketika mereka sudah dalam keadaan genting, mereka hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, anna syirkal mutaakhirin, kesyirikan zaman sekarang, ikhwani hafizakumullah, di dalam rububiyah dan uluhiyah, dua macam tauhid. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya pada sesembahan-sesembahan itu, kuburan wali, tuan guru, kiai, mereka memiliki at-tasarruf, hak di dalam bertindak di alam semesta. Berarti ini rububiyah, menganggap di sana ada pengatur jagat raya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun juga meminta kepadanya. Ini kesyirikan pula pada bab al-uluhiyah. Adapun kesyirikan zaman dahulu, ikhwani afidhakumullah, fil uluhiyah, di dalam perkara uluhiyah saja, mereka tidak berkeyakinan bahwasanya patung-patung itu bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat istiqlalan, secara independen, secara sendiri. Mereka meyakini bahwasanya hilangnya musibah, banyaknya manfaat dalam kehidupan mereka merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka menyembah kepada patung-patung tersebut dijadikan sebagai syafi'ah, perantara syafa'at di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mendekatkan hajat mereka dan kebutuhannya, hajat mereka dan keinginannya, sebagaimana ini telah berlalu pada kaidah yang kedua. Ini perbedaan yang lain. Artinya, kesyirikan zaman sekarang uluhiyah dan rububiyah. Adapun kesyirikan zaman dahulu mereka pada perkara uluhiyah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka mengetahui efek, karena mereka mengetahui konsekuensi daripada kalimat itu. Kemudian poin yang ketiga, annal mutaakhirin idza jahadu fil ayman wa aradu ta'kid al qasami aqsama bi alihatihim wa masyayikhihim. Orang-orang musyrik zaman kita, zaman sekarang, ketika mereka betul-betul mengucapkan sumpah, apalagi ketika bersungguh-sungguh, penegasan atas sumpah tersebut, penekanan, mereka menggunakan nama-nama yang mereka sucikan dan menyebut nama-nama guru-gurunya. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang penting, mereka bersungguh-sungguh ingin menekankan keyakinan dan kebenaran pada sumpahnya menggunakan nama-nama masyayikh mereka. Ammal mutaqaddimun, kalau orang-orang zaman dahulu, kaum musyrikin pada zaman jahiliyah, kalau mereka ingin penekanan dalam hal sumpah, aqsamu billah, mereka bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka sumpahnya sungguh-sungguh. La yab'athullahu man yamut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membangkitkan orang-orang yang wafat. Ini merupakan perbedaan yang ketiga. Oleh sebab itu, Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, cucu dari Imam Ad-Da'wah, menulis sebuah kitab yang berjudul At-Taisir. Beliau menyebutkan ketika kaum musyrikin zaman sekarang bersumpah dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala minal aymani sadiqan au kadiba. Mereka berani Wallahi, jujur. Billahi, dusta. Wallahi, benar. Wallahi, ketika mereka menipu. Baik bohong ataupun jujur. Baik berkata yang baik atau ketika mereka berdusta menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Walau qila lahu, kata beliau, ihlif bi hayati syekh al-fulani wa bi turbatihi. Kalau dikatakan kepada mereka kaum musyrikin zaman sekarang, ayo coba sumpah dengan nama syekh fulan atau bersumpah dengan tanah kuburannya, lam yahlif in kana kadhiba, dia tidak akan berani bersumpah kalau dia berbohong. Dia tidak akan berani bersumpah ketika dia menipu. Dia tidak akan berani bersumpah ketika dia berdusta. Hanya ketika jujur saja. Kalau dusta mereka enggak berani. Tapi kalau nama Allah Subhanahu wa taala mereka jual, mereka obral dengan murah. Dusta ataupun jujur. Kata beliau, "Wa ma dzaka illa li anna al-madfuna fi at-turab a'dham fi qalbihi min rabbil arbab?" Karena yang terpendam di dalam tanah, yang terdapat di dalam kubur, lebih mulia di dalam hatinya daripada Tuhannya sesembahan-sesembahan yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min Rabbil Arbab. Wa ma kana al-awwaluna hakadha, adapun musyrikin zaman-zaman dahulu tidak seperti ini. Bal kanu idza aradu at-tasydid fil yamin halafu billah. Kalau mereka dalam keadaan-keadaan yang berat, mereka ingin menekankan di dalam perkara sumpah, dalam suatu permasalahan yang pelik, halafu billah, mereka menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mereka lebih baik daripada kaum musyrikin zaman sekarang. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, sebelum yang terakhir, annal mutaakhirin yad'una afjar khalqillah ta'ala. Kalau zaman sekarang ini mereka berdoa kepada makhluk terburuk, kepada makhluk yang paling bejat, kepada makhluk yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengklaim memiliki kekuasaan mutlak. Mereka mengaku bisa mengatur alam ini. Mereka bisa pegang kutub utara, kutub selatan. Wa yadda'il uluhiyah. Mereka merasa berhak untuk disembah. Seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj ini Al-Husayn ibn Mansur Al-Hallaj. Kunyahnya Abu Mughith. Orang ini, ikhwani afidhakumullah, dahulu pernah mempelajari sihir di India. Dia dari Wasit. Suka menipu. Tukang dusta, tukang bohong. Sehingga umat manusia dan orang-orang awam yang jahil, yang jauh dari ilmu agama, menganggap dirinya sebagai wali. Pernah mengaku menjadi nabi. Kemudian naik penyakitnya. Sampai dia menganggap dirinya sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah memerintahkan anak dan istrinya untuk bersujud kepada dia. Kemudian meyakini al-hulul wal-ibtihad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam pada dirinya. Ta'ala Allah amma yaqulu 'uluwan kabira. Ini merupakan keyakinan kaum Nasara. Yang mereka berakidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam pada Isa. Ini akidah kufur. Bahkan Al-Hallaj ini pernah mendengar seseorang membaca Al-Quran, salah satu ayat di antara Al-Quran. Al-Hallaj ini berkata, "Ana aqdir an u'allif mithla hadha." Saya bisa untuk menulis kitab seperti ini. Maksudnya menyaingi Al-Quran. Nah, bahkan dia memiliki ideologi reinkarnasi. Seperti kaum Hindu atau Buddha. Yang meyakini bahwasanya ruh-ruh para nabi ini bisa kembali kepada jasad-jasad temannya dan murid-muridnya. Dan sebab itu, terkadang dia berkata kepada temannya, "Anta Nuh, kamu ini Nabi Nuh." Berkata kepada teman yang lain, "Anta Musa." Berkata kepada muridnya, "Anta Muhammad." Majnun, gila. Oleh sebab itu, para ulama mujmi'un sepakat atas kekufuran Al-Hallaj wa Zandaqatuh, dihukumi zindik munafik. Oleh sebab itu Amir Baghdad membunuh orang ini karena kekufuran dan zindiknya pada tahun 309 Hijri. Bahkan ketika hendak dibunuh, dia berkata kepada murid-muridnya, "Inni a'idun ilaikum ba'da 30 yawman." Saya akan kembali walaupun saya dibunuh kepada kalian 30 hari setelah ini. 30 hari setelah ini aku akan kembali kepada kalian. Setelah dibunuh yang enggak datang, oh, sudah mati. Ya. Ini Al-Hallaj. Mereka, terlebih lagi kaum sufi ikhwani afidhakumullah, mengagungkan orang min afjari khalqillah. Makhluk yang paling fajir. Akan dikafirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu mereka, begitu pula mereka berdoa kepada Ibnu Arabi Al-Hululi. Ibnu Arabi Al-Hululi. Sudah pernah kita sebutkan sebelum, Muhammad Ibn Ali At-Ta'i Al-Andalusi. Nah, menganggap bahwasanya makhluk ini bagian daripada Al-Khaliq. Manunggaling kaula gusti, akidah hululi. Menganggap bahwasanya Fir'aun mukmin. Ucapan yang belum pernah disebut bahkan oleh kaum Yahud dan Nasara. Nah, mereka sepakat tentang kufurnya Fir'aun. Dia juga merasa menikah dengan jinnia, wanita jin, dan mendapatkan 3 anak dari jin wanita tersebut. Oleh sebab itu ketika ditanya Ibn Abdissalam rahimahullah mengenai Ibnu Arabi tanpa alif lam, Ibnu Arabi, beliau menjawab, "Syaikhun kadzab," orang tua pendusta dajjal. Nah, Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh Ibnu Juma'ah dan para ulama yang lain. Ini kaum sufi ikhwani afidhakumullah mengagungkan orang-orang ini. Ibnu Arabi, Al-Hallaj, begitu pula Sahal At-Tustari, Wal-Junayd, dan Abu Hasan An-Nuri, begitu pula Ibnu Sab'in, Wal-Rifa'i, Wal-Badawi, dari kalangan tawhud-tawhudnya kaum sufi. Adapun kaum musyrikin pada zaman dahulu ikhwani afidhakumullah, mayoritas mereka berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada orang-orang soleh. Dua-duanya ini syirik. Tapi kadar kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kadar kesyirikan zaman dahulu. Bahkan zaman ini ikhwani afidhakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Ad-Dar An-Nadhir, ini terjadi di negeri Yaman, terjadi di negeri Yaman, Imam Asy-Syaukani di sana. Nah, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang kuburiyun sampai kepada satu perkara, keyakinan mereka kepada para mayit yang belum ada dan belum pernah dilakukan oleh kaum musyrikin pada zaman-zaman terdahulu kepada berhala-berhala mereka. Kata Imam Syaukani, sami'na jama'atan min ahlil badiyah. Kita pernah mendengar sekelompok orang-orang badui. Al-Muttasila bi Son'a, di ujung kota Son'a. Perbatasan Son'a, orang-orang badu yang mereka turun dari pegunungan dan pedalaman. Anna kathiran minhum idha hadatha lahu walad. Ketika mereka punya bayi, ketika mereka punya anak, ja'ala qistan min malihi li ba'dil amwadil mu'taqidin. Mereka menyisihkan uang untuk diberikan kepada mayit-mayit yang mereka anggap sebagai wali. Dan mengatakan innahu qad istara waladahu min dhalikal mayit al-fulan. Dengan uang itu dia berkata bahwasanya dia telah membeli anaknya dia sendiri dari mayit tersebut. Enggak nyambung ya ikhwan. Dia menyangka bahwasanya anaknya ini dari mayit itu. Sehingga dia sisihkan uang untuk seolah-olah membeli anak yang sudah keluar dari istrinya sendiri. Dia beli dari mayit tersebut. Sehingga uang itu dia simpan. Uang itu dia letakkan, dia jaga. Kalau si anak hatta yablugh sinnal istiqlal, ketika sudah balig, dafa'a dhalikal ju'l liman ya'taqif ala qabri dhalikal mayyit, maka uang yang disimpan tadi dijadikan sebagai upah. Memerintahkan orang lain supaya i'tikaf di kuburan mayit tersebut. Ini dijadikan upah orang untuk i'tikaf di kuburan tersebut. Agar supaya apa? Seolah-olah anaknya diberikan kesehatan sampai balik bersama dia. Ini terjadi kata Imam Syaukani rahimahullah di kota Son'a. Meyakini kuburan tersebut memberikan anak itu kepada istrinya. Sehingga seolah-olah dia bayar anak tersebut. Bayaran itu tidak diberikan kepada siapa-siapa, disimpan. Sampai anak itu balik, setelah anak itu balik, diberikan kepada orang supaya beriktikaf sekian hari di kuburan itu. Kisah-kisah yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, dikomentari oleh Syekh Sulaiman, nam cucu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dalam kitab Taisir al-Aziz al-Hamid. Setelah menjelaskan kisah-kisah yang seperti ini, beliau berkata, wahada ablagh. Dan ini lebih parah, lebih keji, lebih dahsyat. Fa innal musyrikin ma kanu yabi'una auladahum li auzanihim. Kalau orang-orang jahiliyah, mereka enggak jual anak-anaknya kepada patung-patung tersebut. Dan istrinya jual beli anak dengan harta, dengan uang. Kaum musyrikin zaman dahulu enggak membeli atau menjual anak-anak mereka kepada patung berhala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, annal mutaakhirin zadu ma'a syirkihim jahda sifat wa nahyiha 'anillah bi khilafil mutaqaddimin. Kalau kaum musyrikin pada zaman dahulu, mereka menetapkan sebagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat. Kalau kaum musyrikin zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, dengan syiriknya kepada Allah, mereka tambah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik, bahkan melepas mengkosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-nama tersebut. Sebagaimana kaum Rafidah ekstrim dan sekte Al-Jahmiyah. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Adapun kaum musyrikin zaman dahulu, ikhwani afidhakumullah, mereka menetapkan nama-nama yang baik dan sifat-sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Umayyah ibn Abi Salt. Ini kaum pada zaman jahiliyah. Kata Umayyah ibn Abi Salt dalam syairnya. Subhana Rabbi khalikun nuri lam yalid. Walam yaku mauludan bidhalika ashadu. Maha suci Tuhanku. Pencipta cahaya. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan itu saya bersaksi. Wa subhanahu min kulli ifkin wa batilin. Wa kaifa yalidu dhul arsi am kaifa yuladu. Dan segala puji baginya dari berbagai macam kebatilan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beranak sang pemilik singgasana? Atau bagaimana dia diperanakkan? Huwallahu bari'ul khalqi wal khalqi kulluhum. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala pencipta makhluk. Dan makhluk seluruhnya. Ima'un lahu taw'an jami'an wa'abudu. Makhluk seluruhnya merupakan budak hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang harus senantiasa taat dan menyembahnya. Begitu pula ucapan Zuhair ibn Abi Salma. Zuhair ibn Abi Salma ini bahkan syairnya ditempel di dinding Ka'bah. Yang disebut dengan Ashab al-Mu'allaqat. Syair-syair ini digantung di Ka'bah sebagai penghias untuk rekam jejak kehormatan penyairnya. Karena orang Arab pada zaman itu senang sekali dengan pantun bahasa mereka ahli Arabiyah. Nah, di antaranya adalah Zuhair ibn Abi Salma. Ini punya imajinasi yang tinggi di bidang sastra. Dia dikenal sebagai penyair yang cerdas. Syair-syairnya ini penuh dengan hikmah. Di antara syair yang disebutkan oleh Zuhair ibn Abi Salma dan ditempel di dinding Ka'bah, wa a'lam ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinni an 'ilmin ma fi ghadin 'amiya. Aku mengetahui apa yang terjadi pada hari ini dan hari kemarin. Akan tetapi aku tidak memiliki ilmu apa yang akan terjadi pada hari esok. Saya tidak tahu. Ini sastra Arab yang ditempel. Artinya mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kaum sufi, ikhwani afidhakumullah, al-kuburiyun, al-jahmiyah, dan kaum syiar rafidah. Mereka tidak menetapkan uluwullah, sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sifat-sifat dan nama-nama yang baik lainnya. Ini lima al-furuq yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai pelengkap. Pada qaidah yang keempat, bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang kesyirikan mereka lebih parah daripada kaum musyrikin yang ada pada zaman jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Maka dengan ini, ikhwani afidhakumullah, kita telah menyelesaikan syarah qawaid al-arba'ah yang sangat bermanfaat. Kita selesaikan ini pada malam Rabu 29 Syaban 1444 Hijri. Fanas'alullah at-taufik was-sadat. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan taufik, diberikan petunjuk, agar kita senantiasa hidup di atas Islam dan Sunnah sebagai ahli tauhid yang memiliki akidah yang benar, wafat pun dalam keadaan seperti itu. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa insyaAllah kita akan musyawarahkan lagi apabila dilanjut kajian setelah Idul Fitri. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, kita sudah selesai dua kitab sama antum, alhamdulillah. Jadi sekali lagi Ustaz, kita ucapkan jazakallah khair ke antum. Ya, sudah dan banyak ilmu kepada kita. Dan insyaallah nanti setelah Id kita akan diskusi lagi. Kita sambung kajian kitab yang lain pula. Nah, insyaAllah. Baik, Ustaz, ana tutup dulu, Ustaz. Baik, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.